إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, ما زلنا في أول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Berkata musannif rahimahullahu taala bab mengajak kepada persaksian tauhid la ilaha illallah dan bab tentang ucapan Allah subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat ini dibawakan di dalam bab tentang dakwah kepada tauhid, karena disebutkan dalam ayat ini nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam Allah perintahkan untuk mengikrarkan dakwahnya, yaitu dakwah tauhid. Qul, ada fi'lu amrin, katakanlah. Yani yajib alaika an taqul, wajib atasmu wahai rasul untuk berkata inilah jalanku yang lurus, inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan idza su'iltum su'alan mau tariqur rasul fa hadzal jawab. Kalau kalian ditanya apa jalan rasul, jalan rasul adalah dakwah ila tauhid. Karena nabinya disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dhikruhu linabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah yang maha tinggi sebutannya berkata kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qul, katakanlah ya Muhammad, hadihi da'wah allati ad'u ilaiha, da'wah ini yang aku mengajak kepadanya, wa tariqah allati ana alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya adalah ad-du'a ila tauhidillah, mengajak untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awthan, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk berhala-berhala, tidak untuk awthan, tidak untuk sesembahan lainnya, walintiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan mengajak untuk berakhir pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatannya. Jalan ini semua sabili. Katakan bahwa ini jalan. Qul hadhihi sabili. Katakan ini semua jalanku. Yang sudah disebut tadi, mengajak pada tauhid, mengajak untuk beribadah pada Allah, mengajak untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk tidak bermaksiat. Ini semua sabili, inilah jalanku. Wa tariqati, ini caraku. Wa da'wati, ini dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah, aku mengajak kepada Allah saja sendirinya, tidak sekutu baginya. Ala basirah, di atas basirah. Ay basiratun bidalik wa yaqinin wa yaqin ilmin minni bihi. Ala basirah, atas ilmu pengetahuan tentangnya. Tentang apa? Tentang tauhid. Ala ilmin wa yaqin, dan di atas keyakinan. Yaqin ilmin, ilmu yang meyakinkan. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti ciri-ciri dakwatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang berarti dakwahnya ahlus sunnah, dakwahnya mereka-mereka yang mengajak kepada sunnah, mesti memiliki dua ciri tadi. Apa yang pertama? Hah? Bahwa al-ikhlas. Mengapa? Karena kalimatnya ad'u ilallah, aku mengajak hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Kebanyakan duat yang kelihatannya seorang da'i, sepertinya dia seorang ustaz, seakan-akan, tapi biasanya atau kebanyakan mereka mengajak pada dirinya. Lihatlah saya, ikutilah saya, bukankah saya hebat, bukankah saya tinggi, bukankah saya pandai, bukankah saya, mengajak pada dirinya. Seperti kampanye, mengajarkan untuk membesarkan dirinya. Tetapi dakwatut tauhid, mengajak untuk beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Yang kedua, ala basirah. Ini ciri kedua, ala ilmin. Ada orang yang ikhlas benar-benar mengajak pada Allah, tapi saya enggak punya ilmu. Apa jadinya? Orang baru taubat kemarin, diajak dakwah. Maka dia berdakwah dengan apa? Dengan kebodohan, tidak dengan ilmu. Padahal Nabi mengajarkan ana wa manittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku, ad'u ila Allah ala basirah. Ad'u ila Allah ala basirah. Man ana wa manittaba'ani. Perhatikan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya dalam ayat ini. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku. Jangan pengikut, jangan mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW kalau dakwanya tidak demikian. Tidak ala ilmin dan tidak ala ikhlasin, maka jangan mengaku pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aku mengajak kepada Allah ala basira, ana wa manittaba'ani, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Ikhwani fillah na'azakumullah, yani ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aydan manittaba'ani, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, wa yad'u ilaihi ala basiratin aydan, dan mengajak kepada Allah di atas ilmu juga siapa? Manittaba'ani wa saddaqani, yang mengikuti aku dan membenarkan aku. Berarti ahlus sunnah. Ini dakwah ahlus sunnah. Dakwah ahlus sunnah ala al-ikhlas ala ilmin. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dhikruhu, yang masih berkait dengan perintah kul, katakanlah subhanallah, katakanlah ini jalanku, aku mengajak pada Allah di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Dan ucapkan pula subhanallah, yang maknanya maha suci Allah, yang berarti tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu, mensucikan, membersihkan Allah dari segala aib. Bahwa Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Wa ta'ziman, dan pengagungan kepadanya. Min an yakuna lahu syarikun, yakni maha suci Allah tidak mungkin memiliki sekutu-sekutu, tidak mungkin memiliki tandingan-tandingan, tidak mungkin memiliki saingan-saingan. Fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Au ma'budin siwah, dan tidak mungkin pula ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan disuruh pula, masih maf'ul dari kalimat qul. Qul wa ma ana minal musyrikin, dan ucapkan pula bahwa aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi, yani berkata bahwa aku berlepas diri dari semua yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Aku berlepas diri dari semua musyrikin. Lastu minhum walahum minni, aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan aku. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda kalimat saya tidak syirik dengan kalimat saya bukan musyrikin. Berbeda. Kalau kalimat saya tidak berbuat syirik, la usyrik, saya tidak berbuat syirik, belum tentu dia berlepas diri dari musyrikin. Tetapi kalau sudah berkata wa ma ana, aku tidak termasuk minal musyrikin, maka berarti jelas dia tidak berbuat syirik dan tidak bergabung bersama musyrikin. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, ayyuhuma a'am, mana yang lebih umum? Kalimat pertama atau kalimat kedua? La usyrik atau ma ana minal musyrikin? Kalimat kedua a'am. Sebab ada orang yang bersama musyrikin, bercengkrama, bantu-membantu, dukung-mendukung. Ketika ditegur, saya tidak berbuat, saya tidak syirik, Mereka aja yang syirik. Teman-teman saya, grup saya, grup syirik, saya enggak. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau engkau tidak berbuat syirik dan engkau menganggap kesyirikan itu adalah sesuatu yang merusak tauhid, maka hendaklah engkau ingatkan kawan-kawanmu untuk meninggalkan kesyirikan. Dan engkau jangan bergabung dengan mereka, jangan berjalan bersama mereka. Engkau hendaklah berlepas diri dari mereka, karena mereka musyrikin. Maka yang kedua ini lebih aam daripada yang pertama. Kalimat la usyrik, saya tidak syirik. Iya, kamu tidak berbuat syirik, tapi kamu bersama musyrikin, mendukung musyrikin, membantu musyrikin. La. Yang diperintahkan adalah hendaklah engkau meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan musyrikin. Tidak mendukungnya, tidak membantunya. Tidak kemudian mengatakan bahwa kesyirikanmu juga baik. Tidak demikian. Tetap harus mengingkari, dan itu sunnahnya para anbiya. Sunnahnya para anbiya. Dalam ayat mana dikatakan sunatnya anbiya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Man yang bersamanya? Manhum al-anbiya. Silakan lihat tafsirnya. Disebutkan alladzina ma'ahu ay minal anbiya. Ada contoh teladan pada diri Ibrahim dan para nabi. Apa itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Contoh teladan yang baik pada para anbiya, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi, adalah ketika mereka berkata kepada kaumnya masing-masing, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha, dan telah muncul antara kami dengan kalian adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Benci kepada orang yang menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyamakannya dengan makhluk. Benci kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak pantas disamakan dengan Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja dan tidak beriman pada yang lain. Berarti kalimat ini adalah kalimatnya para anbiya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam ayat ini, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa qul subhanallah wa qul wa ma ana minal musyrikin, dan katakanlah aku tidak termasuk golongan orang musyrik, tidak bergabung bersama mereka. Di dalam syarah an-nawazil atau di syarah manazil dikatakan yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm. Perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang kita bahas. Disebutkan ala basirah. Basirah yang kita tafsirkan apa? Ilmu. Kenapa disebut basirah? Kalimat basirah diambil dari kata basar. Basar itu pandangan mata. Kata beliau dalam syarh an-nawazil atau syarh al-manazil, yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilmi, ingin menyambungkan kalian dengan pendalilanmu terhadap derajat ilmu yang paling tinggi. Apa derajat ilmu yang paling tinggi? Ada ilmu al-yaqin, ada ain al-yaqin. Ilmu al-yaqin masih dibagi-bagi lagi. Ada ilmu rajih, ada yang meyakinkan, ada yang mutawatir dan seterusnya. Kalau yang marjuh dan syak tidak termasuk ilmu. Ilmu yang rajih ke atas sampai yakin. Baik. Adapun ainal yakin melihat sendiri. Ainal yakin. Kalau engkau mendapatkan berita dari saudaramu, dari sahabatmu, saya melihat kejadian begini-begini. Atau ada berita begini-begini, kamu akan tanya, dari siapa kamu dengar? Ternyata dia menjawab, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Itu yang namanya basirah. Ai basartu bi'aini. Basartu bi'aini. Aku melihat dengan mataku. Faqala, maka dikatakan dalam syarh al-manazil, Allah ingin menyebutkan derajat ilmu yang paling tinggi. Wahiyal basirah. Allati yakunu nisbatal ma'lumi fiha ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal basar. Yaitu sebuah ilmu yang nisbatal ma'lumi fiha ilal qalb, yang kaitannya ilmu itu dengan hati seperti kaitan apa yang dilihat kepada mata. Seperti apa yang dilihat kepada mata. Qala Allah fil Qur'anil 'Adzim. Meyakinkan enggak? Meyakinkan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadis sahih. Meyakinkan enggak? Meyakinkan. Baik, sekarang kamu berkata, saya lihat bahwa tiang itu bengkok. Meyakinkan enggak? Hah? Yakin. Kamu lihat sendiri kok. Ya. Iya, kamu katakan yakin padahal masih ada tipuan-tipuan mata. Misalnya kamu masukkan tongkatmu ke dalam air. Akan begitu kelihatannya. Padahal tongkat itu lurus. Kamu melihat kok bengkok tongkat saya. Ya. Diangkat masih lurus. Ya. Tetapi yang ini tidak ada keraguan padanya, la raiba fiha. Enggak ada keraguan padanya. La miryata fiha. Enggak ada keraguan padanya. La syakka fiha. Enggak ada syak, enggak ada miryah. Tidak ada keraguan sama sekali. Berarti mana yang lebih meyakinkan? Nah, qaulullah ta'ala fil Qur'anil 'adzim. Itu adalah sesuatu yang hak, yang meyakinkan, yang keyakinannya seperti apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Kalau kamu sudah menyatakan atap ini putih, apakah kamu bisa dibikin ragu oleh orang lain? Anda, itu sungguhnya bukan putih, itu coklat. Kamu akan bantah habis-habisan. Mengapa? Saya lihat sendiri. Kamu akan kokoh. Silakan diteskik, dibikin ragu oleh syubhat sekian banyak orang, kamu akan kokoh karena meyakinkan. Baik. Para anbiya dan para pengikut para anbiya mengajak kepada Allah di atas ilmu yang meyakinkan, yaitu basirah. Yang nisbatal ma'lumi fiha ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal ain ilal basar. Yang ukurannya, ukuran keyakinannya kepada hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Sangat meyakinkan. Wa hadhihi hiyal khasisa allati ikhtassa biha as-sahabah. Dan inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Mengapa? Para sahabat melihat Rasulullah SAW sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat bagaimana Rasulullah SAW berkeringat di musim dingin, yang sangat dingin, ketika menerima wahyu. Para sahabat melihat. Melihat bagaimana Rasulullah SAW gemetar ketika menerima wahyu. Melihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya, berbicaranya, ucapannya. Maka semua itu sangat meyakinkan. Baik, ini keistimewaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. An sa'iril ummah, di atas seluruh umat-umat ini yang paling istimewa adalah para sahabat karena ilmunya basirah. Langsung melihat sendiri Rasulullah SAW dan melihat turunnya wahyu. Wa hiya a'la darajatil ulama. Kalau basirah adalah a'la darajatil ilm, berarti para sahabat a'la darajatil ulama. Kalau basirah, pandangan langsung, ainal yakin, adalah setinggi-tinggi ilmu, berarti para sahabat adalah setinggi-tinggi ulama. Ulamanya para ulama, karena mereka melihat langsung Rasulullah SAW dan menerima langsung dari Nabi ghadban thariyya. Ghadban thariyya itu fresh, masih segar, langsung dari mulut Rasulullah SAW yang mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini keistimewaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ay ana wa atba'i 'ala basirah. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW berarti dakwahnya di atas ilmu. Siapa yang mengajarkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW berarti dia berdakwah di atas ilmu. Wa qila man ittaba'ani 'atafun 'alal marfu'i fi ad'u. Tetapi dikatakan pula bahwa kalimat wa man ittaba'ani ma'tufnya kepada yang marfu' dari kalimat ad'u. Berarti aku mengajak dan juga pengikut-pengikutku mengajak. Ana ad'u ila Allah 'ala basirah wa man ittaba'ani, dan yang mengikuti aku kadzalik, demikian pula yad'u ila Allah 'ala basirah, juga sama mengajak kepada Allah di atas basirah. Wa 'alal qawlaini fal ayatu tadullu 'ala anna atba'ahu hum ahlul basair adda'ina ila Allah ta'ala. Maka dengan dua tafsir, dua-duanya menunjukkan bahwa pengikut-pengikut beliau, pengikut Rasulullah SAW adalah ahlul basair, orang-orang yang berpegang dengan ilmu. Ad-da'ina ilallahi ta'ala, yang selalu mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengajak pada dirinya, tidak mengajak pada kelompoknya, tidak mengajak pada organisasinya, tidak mengajak pada partainya, tapi mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ih. Siapa yang tidak begitu, maka bukan pengikut beliau. Siapa yang tidak mengajak kepada Allah, siapa yang tidak mengajak di atas ilmu, maka bukan pengikut beliau alaihi salatu wassalam alal haqiqah wal muwafaqah. Pada hakikatnya tidak mengikut Nabi, dan dilihat dari muwafaqahnya, kecocokannya juga tidak cocok. Wa in kana min atba'ihi alal intisab, walaupun mengaku pengikut-pengikutnya. Intisab itu mengaku-ngaku. Wadda'wa juga sama, pengakuan-pengakuan. Saya Muslim, saya Sunni, saya Salafi, saya pengikut Nabi, saya pengikut Rasul, saya pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Itu adalah intisab wadda'wa. Intisab menisbatkan diri kepada sunnah. Wadda'wa pengakuan. Tetapi pengakuan tidak diterima tanpa bukti. Pengakuan tidak diterima tanpa bukti. Apa buktinya? Dua ini tadi. Mengajak kepada Allah murni, tidak mengajak pada kelompoknya, pada pribadinya atau pada organisasinya, tidak mengajak pada ta'assub, tapi mengajak pada Allah. Dan yang kedua, ala ilmin ala basirah, di atas ilmu. Itu ciri-cirinya. Kalau tidak ada dua itu, silahkan mengaku-ngaku tidak diterima. Silahkan mengaku-ngaku tidak diterima. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. katakan, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur ahli sunnah, kalau kalian memang jujur pengikut Rasul, hatu burhanakum, tunjukkan buktinya. Ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan harus sesuai dengan sunnah. Ikhwan ibni na'azakumullah, demikianlah dikatakan bahwasanya kalimat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku, faedahnya sangat besar, yaitu bahwa pengikut Rasulullah SAW harus ikhlas dalam berdakwah dan harus di atas ilmu. Kalau tidak demikian, jangan mengaku-ngaku pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, fihi masail, padanya ada beberapa masalah. Dan biasanya beliau menyatakan masalah maksudnya faedah. Ada beberapa faedah. Minha di antaranya at-tanbih 'alal ikhlas. Ayat ini mengingatkan kita untuk ikhlas. Li'anna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia kalau mengajak kepada hak katanya, ternyata mereka mengajak kepada dirinya sendiri, ingin membesarkan dirinya, ingin diikuti, ingin ditaati, ingin disanjung, ingin, itu kebanyakan manusia. Yang kedua, annal basirah minal fara'id. Faedah kedua, bahwa basirah, ilmu, adalah satu keharusan, satu kewajiban. Tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Maka jangan orang-orang yang masih baru taubat, baru mengerti, baru tahu, bahkan baru sholat, hari itu diajak dakwah, ayo kita dakwah. Apa yang mau disampaikan? Mau menularkan kebodohannya pada manusia? Mau dongeng cerita-cerita yang dia pernah dengar di zaman jahiliyah? Dia gak ngerti apa-apa, baru bertobat kemarin. Maka faedah kedua, ilmu adalah harus dalam berdakwah. Yang ketiga, anna min dalaili husni tauhid, di antara bukti bagusnya tauhid, annahu tanzihun lillahi ta'ala 'anil masabbah. Di antara bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah dari segala perkara yang jelek. Yang keempat, wa min qubhi syirki qauluhu masabbatan lillah, dan merupakan kejelekan syirik, di antara yang menunjukkan jeleknya syirik, karena kesyirikan itu masabbatan lillah, mencerca Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ketika dia berbuat syirik, menyembah selain Allah, seakan-akan dia berkata bahwa benda tadi sama dengan Allah. Astagfirullah, itu cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibadul muslim anil musyrikin la yasir minhum. Yang kelima, dijauhkannya seorang muslim, atau hendaklah seorang muslim menjauh dari musyrikin. Jangan bergabung dengan mereka walau lam yusyrik. Jangan bergabung dengan mereka walaupun tidak syirik. Intaha, selesai ucapan al-musannif. Ucapan musannif, kalian kasih stabilo, kasih garis atas, kasih kotak merah, terserah, untuk diingatkan bahwa ini harus dihafal. Ucapan beliau musannif tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili ad'u ila Allah. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya باذنله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.